kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Distreamingkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A Jakarta Selatan. Apa kabar Sobat Nusantara? Saya Titi Pangestu hadir menemani Anda selama 1 jam dalam talkshow Perempuan Adat. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kiprah perempuan adat dalam mendorong revitalisasi kelembagaan adat. Bersama saya di studio telah hadir Ibu Rukmini Toheke selaku Dewan Nasional AMAN. Selamat siang Ibu Rukmini. Siang. Apa kabar Ibu Rukmini? Baik, baik. Oke. Jauh-jauh berangkat dari Ngatatoro untuk mengikuti kegiatan perayaan dari Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Kita akan berbincang Ibu Rukmini soal pembaruan dari kelembagaan adat yang selama ini Ibu perjuangkan. Yeah. Nanti kita bersharing-sharing, berbagi-bagi mengenai apa saja yang Ibu lakukan untuk perempuan adat di Ngatatoro. Tapi nanti kita rehat sejenak karena kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Aranku Haryanto, lilik masyarakat adat Karangbajo, inamangku selapuan polong rentenku, EP kenenya kak pindengerang Radio Gaung Aman. Saya Haryanto, dari masyarakat adat Karangbajo. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. Baik, terima kasih Sobat Nusantara, Anda tetap setia mendengarkan Radio Gaung Aman. Sobat Nusantara, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kiprah perempuan adat dalam mendorong revitalisasi kelembagaan adat. Di studio kami telah hadir Ibu Rukmini Toheke selaku Dewan Nasional AMAN. Nah, Ibu Rukmini, revitalisasi atau dalam bahasa yang awam ini orang berkata membangkitkan kembali dan sekaligus melakukan pembaruan kelembagaan adat. Nah, melakukan pembaruan kelembagaan adat. Mungkin banyak Sobat Nusantara ingin bertanya mengenai kenapa Ibu Rukmini terdorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih sebelumnya. Perjuangan panjang mengembalikan peran Tinangata atau perempuan adat di kampungku itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena pertama, perempuan adat itu sudah lama atau Tinangata itu sudah lama sekali tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Kehidupan masyarakat adat juga bagaimana perempuannya yang punya kearifan untuk menjaga hutan itu sebenarnya dilakonkan oleh banyak perempuan. Dalam hal ini, peran Tinangata ini yang harusnya secara utuh itu dilibatkan dari awal pelaksanaan pembangunan apapun di semua lini di komunitas adat. Berangkat dari itulah maka kami memperjuangkan, dan kebetulan Tinangata itu digali, dia punya pengetahuan tentang perlindungan hutan. Okay. hutan itu dipandang sebagai satu bahasa adat kami itu katuwua, kehidupan. Jadi kalau tidak dijaga, maka kami dianggap merusak kehidupan. Oke. Terus kelembagaan adat itu ruang pengambilan keputusan tertinggi. Ketika masyarakat adat itu mau melakukan aktivitas, itu diputuskan di kelembagaan adat. Nah, kalau Tina Angata tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, itu kehancuran dalam katuwua juga hintuwu. Hintuwu itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, itu yang mendorong, memotivasi perjuangan yang sangat panjang itu sejak 94 akhir, 95, baru pengakuan perempuan adat Ngatatoro dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu 2001. Dari tahun 90-an, ya, 2001 baru 2001 dilibatkan baru dalam pengambilan keputusan. Wow, ini memang sejarah yang sangat panjang. Ya. Sebenarnya begini, Bu, seberapa penting sehingga akhirnya Ibu Rukmini bersama teman-teman perempuan adat melakukan hal untuk melakukan pembaruan itu sendiri? Ataukah dari wilayah sendiri di Ngatatoro memang kedudukan perempuan jauh di bawah kedudukan laki-laki sehingga harus ada pergerakan? Ya, saya pikir kalau mau dipresentasikan pentingnya, pentingnya itu luar biasa pentingnya. Presentasinya hampir 90% itu penting sekali keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, keberadaan perempuan dari semua akses bagaimana mau menentukan kehidupan itu sangat penting karena dia mengetahui kearifan untuk melihat bintang, bulan, dan di langit itu kapan waktu bercocok tanam itu diketahui oleh perempuan. Untuk menentukan zona pemanfaatan wana kiki, apa itu yang dilindungi, wana pangale di tata kelola hutan itu diketahui oleh banyak perempuan. Tanaman obat-obatan juga diketahui oleh perempuan. Nah, saat itulah pengetahuan ini harusnya terus-menerus dibudayakan, direvitalisasi pengetahuan itu ke generasi, dan ruang itu yang tidak ada. Oke. Kekerasan dalam rumah tangga juga itu sebenarnya perempuan yang selalu mengalami, tetapi ketika mau dilakukan dalam proses peradilan adat, itu juga tidak ada ruang perempuan untuk memberikan informasi yang utuh, diberikan kesempatan berbicara, dan juga ikut mengambil keputusan. Okay. Maka dari semua itu, didorong di kelembagaan adatnya perjuangan panjang sejak itulah, dan 2001 bergerak lebih cepat ke kecamatan, dan sekarang Kabupaten Sulawesi Tengah, itu sudah kami dorong, saya termasuk timnya, mendorong salah satu peraturan gubernur nomor 42 tahun 2014 tentang peradilan adat itu diakui. Itu baru ada di Sulawesi Tengah setelah Aceh. Oke. Nah, itu yang buat kami, pengakuan gubernur itu melegitimik pengakuan utuh buat kami lebih leluasa untuk berproses dalam pengambilan keputusan, di mana materi utuhnya salah satunya peran Tina Angata yang kebetulan narasumber utamanya di Pergub itu saya sendiri. Oke. Seberapa penting? Itu penting sekali ya. Maksudnya lebih penting seperti tadi Ibu Rukmini jelaskan bahwa peran perempuan dalam menentukan hal ini, dalam menentukan hal ini sangat-sangat banyak sekali, dan itu memang sangat berdekatan dengan kehidupan. Nah, ada rasa pengen tahu sebenarnya sebelum tahun 90-an yang akhirnya pergerakan yang Ibu lakukan bersama teman-teman perempuan adat di Ngatatoro sana, apa sebenarnya posisi perempuan ketika itu? Tapi nanti kita tahan sejenak. Setelah beberapa lagu berikut ini kita kembali lagi. Pastikan Anda tetap di Radio Gaung Aman. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 35, masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan tanggung jawab tiap individu terhadap komunitas-komunitas mereka. Yaku Bambang, asal Bikalteng, para kekawalan Nusantara, endau tuh, perhatan mihining radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Ulun Dimas Luksado, masyarakat adat Kampung Mawak, pian telah mendengarkan radio Gaung Aman. Saya Dimas Luksado, komunitas masyarakat adat Balai Mawak. Anda sedang mendengarkan radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermertabat. Kembali lagi di Radio Gaung Aman, masih bersama Ibu Rukmini Toheke dan juga masih membahas mengenai revitalisasi perempuan adat dalam kelembagaan adat. Dan Sobat Nusantara, seperti tadi pertanyaan yang saya gantung, bahwa sebenarnya sebelum perempuan di Ngatatoro bersama dengan Ibu Rukmini melakukan pembaharuan kelembagaan adat di sana, posisi perempuan adat di sana seperti apa gambarannya Ibu Rukmini? Ya, kami menyaksikan sejak tamat, karena di aturan adat kami itu perempuan dianggap nomor dua, ya itu sangat jelas. Karena pertama, di dalam keluarga saya sangat mengalami bahwa yang diminta untuk sekolah atau diwajibkan untuk sekolah itu hanya laki-laki. Perempuan, kenapa saya sekolah sampai di SMA di pertanian itu sekolah atas mau sendiri, sama sekali tidak ada dukungan, tidak ada motivasi juga yang lain. Okay. Sedikit sekali presentase yang perempuan itu sarjana, bahkan tahun itu hampir tidak ada. Tidak ada sarjana. Ya, tidak ada. Nanti setelah kami berjuang baru itu mulai. Peran dalam rumah tangga, perempuan kalau punya masalah yang harusnya hukum adat itu melindungi, kalau kekerasan dalam rumah tangga itu hampole hangu, satu ekor kerbau, satu lembar mbesa, 10 dulang, itu tidak terjadi. Karena selalu yang disalahkan itu perempuan. Dianggap perempuan bahwa dia hanya boleh patuh dengan suami. Okay. Itu dalam rumah tangga. Yang lain, dalam hal pembagian warisan, sudah sangat jelas bahwa tanah kebun, tanah sawah untuk anak laki-laki. Rumah, dengan isi rumah, dengan tanah sawah itu untuk anak perempuan, tanah kebun dengan hewan kerbau yang laki-laki. Tetapi ketika bermasalah itu perempuan tidak dapat, anak perempuan, hanya anak laki-laki saja yang dapat. Nah, ketika misalnya saya sekarang ini dapat tanah sawah warisan dari orang tua, karena secara adat seperti itu, terus isi rumah yang dapat harusnya anak terakhir perempuan, karena saya terakhir perempuan, tapi saya tidak dapat. Harus dapat kakak perempuan perempuan karena dia yang urus keluar orang tua. Tetapi ketika bermasalah itu bukan saya yang dapat. Misalnya sawah yang saya pegang, saya olah sekarang ini, ketika saya meninggal itu tidak otomatis didapatkan oleh anak saya. Iya. Itu ketika masuk di proses peradilan adat itu akan dimenangkan saudara laki-laki. Oke. Nah, itu yang terjadi sudah lama sekali. Nah, kami berjuang ketika diakuinya perempuan, diakuinya hak perempuan, dan di dalam pengambilan keputusan sejak 2001, maka itu sudah kembali. Jadi sudah diketahui bahwa isi rumah, apapun dalam rumah itu untuk anak perempuan yang mengaturnya, terus tanah sawah untuk anak perempuan, kebun dan sapi, hewan itu untuk anak laki-laki, itu sudah dihargai. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu sudah dijalankan secara adat juga sejak tahun 2001 ya, itu. Sejak tahun 2001, tapi sebelumnya tidak. Kami dulu itu mengurus PKK saja, karena hanya itu lembaga perempuan yang ada. Itu hanya sebagai penonton. Semua program itu sudah disusun LKMD, pemerintah desa, perempuan hanya disuruh urus saja konsumsi. Kami mau makan, kami mau minum. Terus kalau di juknisnya, sudahlah, itu juknis sudah diatur dari pusat. Jalankan saja, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kami, karena kami sangat tergantung dengan hutan, yang dimana hutan itu perlu dijaga, dikelola secara arif dan bijaksana. Karena jelas sekali filosofi kita itu mahin tuwu mampanimpu katuwa toiboli topehoi, artinya mengelola secara arif dan berkelanjutan hutan itu, karena itu dianggap kehidupan, untuk digunakan secara bijaksana. Kalau menggunakan secara serakah, maka akan bertanggung jawab kepada hutan, kepada Tuhan dan bumi. Jadi kita akan berdosa kepada Tuhan dan bumi karena melakukan hal yang serakah. Artinya filosofi itu yang harusnya dihormati dan memberikan peran yang sama, tapi itu tidak. Perjuangan panjang itu disaksikan oleh semua orang. Kelembagaan adat itu menyatakan bahwa kita mau kembali, dan peran Tinangata itu sempat memimpin di Kulawi itu juga dihilangkan dalam sejarah. Padahal yang menolak Belanda untuk masuk menjajah itu Hangkalea, raja di Kulawi. Perempuan. Itu pun hilang dalam sejarah, tidak dicerita. Kami hanya menggali kepada almarhum, tokoh-tokoh adat yang jujur, yang bisa memberikan informasi yang benar buat kami, dan itulah yang kami revitalisasi peran itu untuk mengembalikan keadilan buat perempuan. Oke, revitalisasi yang sangat panjang, yeah, sampai sejarah mengenai, yeah, perempuan pun juga dihapus ya. Yeah. Ini benar-benar kalau dibayangkan sama Sobat Nusantara, ini perjuangan nih Ibu Rukmini dan teman-teman perempuan adat di sana sangat luar biasa. Yeah. Selama perjuangan, tantangan paling besar yang dihadapi? Saya pikir dinamika perjuangan ini atau tantangan yang dialami ini, kami menganggap itu suatu pembelajaran sangat berharga. Karena selain itu tidak mudah dan harus dilalui, itu sesuatu yang membuat kami mendewasakan kami. Membuat kami tidak lagi seperti perempuan yang butuh yang cengeng lah, tapi betul-betul sangat kuat. Karena kenapa? Pengakuan yang sudah tertulis pun ketika proses panjang bernegosiasi dengan tokoh adat, dengan pemerintah desa, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh posisi Tinangata dulu yang kita harus kembalikan karena kita masih sangat butuh, karena kita tergantung dengan hutan. Sampai ada catatan salah satu penulisku yang belum punya laptop pada saat itu, kami, dia menuliskan jelas di dalam album itu dengan penuh tetesan air mata di Lobo tanggal sekian, tahun sekian, Ibu Rukmini menyampaikan bahwa Tinangata itu harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya itu saja cita-cita murni. Kalau sudah terlibat, diakui dalam pengambilan keputusan, mungkin saya cuti dan saya pensiun untuk berjuang. Tetapi ternyata ketika pengakuan itu ada, saya tidak boleh pensiun karena harus butuh peningkatan kapasitas, mendorong masyarakat supaya perempuan dan laki-laki sama saja punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Tantangan paling besar buat kami pernah melakukan peradilan adat 2006 itu tidak diakui oleh negara. Contohnya, ketua adat kami itu dibawa sampai ke polisi, diberikan isu bahwa dia melakukan kesalahan terbesar dan tidak boleh lagi melakukan peradilan adat. Buat kami itu pembunuhan karakter dan tidak ada pengakuan sama sekali. Makanya kami mendorong supaya ada regulasi yang mengakui kami. Salah satu yang dorong itu berjuang 2 tahun lebih, itu juga peraturan gubernur agar kami leluasa. Tantangan lain itu sebenarnya dari keluarga, awalnya itu tidak menerima karena dianggap melakukan pendidikan atau advokasi kepada perempuan untuk berjuang bersama mendapatkan keadilan bersama, itu dianggap bahwa itu sesuatu pekerjaan kerja bakti, iya, tidak mendapatkan uang. Dan memang betul. Selama itu saya tidak pernah dibayar oleh orang lain, tetapi alhamdulillah sawah saya tetap hasil sawah bisa saya makan. Saya jalan, ternyata orang bisa antar dengan bonceng, antar dengan ojek apa, itu tanpa mengeluarkan uang dan memang tidak dibayar. Akhirnya subsidi yang menghidupi keluarga aku saat itu memang suami. Saya hampir separuh waktu tenaga itu hanya untuk melakukan ini. Dan orang tua, tantangan terbesar di keluarga menganggap bahwa kau terlalu banyak melakukan pekerjaan sosial, pekerjaan yang tidak akan mendapatkan income untuk keluargamu. Anak-anakmu pasti menderita untuk kedepannya. Tetapi samping itu, saya tetap mengurus kebun, sawah, dan saya pikir ini untuk masa depan dan menunjang. Yang lain di pemerintah, dianggap ketika kita melakukan diskusi itu, dianggap bahwa ini LSM yang sangat radikal dan ini menolak. Tapi kami juga menganggap bahwa semua tudingan itu pembelajaran, kekuatan buat kami. Amunisi yang membuat kami lebih tegar, lebih kuat, memberikan bahwa ini sesuatu yang penting semua lini melakukan hal yang sama. Oke. Perjuangan ke tingkat kecamatan, mendorong supaya semua Tinangata itu juga dilibatkan, itu juga tantangan sangat besar. Kami pergi dengan menggunakan kain saja, dengan menggunakan pakaian adat, ditertawakan oleh pegawai-pegawai camat yang mereka pakai sepatu pantofel, yeah, pakai dinas, dan dianggap apa juga orang kampung ini mau datang bicara di kantor kecamatan. Tahun itu 2011, saya ingat betul, saya tidak diundang ya, saya menyampaikan bahwa saya hanya datang menghadiri undangan ini walaupun saya harus dikasih sanksi. Saya ingin mengembalikan peran Tinangata yang sebelumnya ada. Tantangan-tantangan itu juga teror dari pemerintah, juga agama. Dari agama, kebetulan kami beragama Islam. Mayoritas di tempat itu Kristen. Saya senang sekali berpartner dengan pendeta. Akhirnya saya lebih banyak bergereja untuk sambutan-sambutan di gereja karena di sana sambutannya bagus. mereka tidak terlalu seperti orang Muslim. Orang Muslim itu menganggap bahwa perempuan tidak boleh terlalu berdaya. Nanti dia melawan suaminya, karena suami itu imam sekaligus surga kita ada di suami, di telapak kaki suami. Jadi apapun perlakuan suami itu hanya boleh didengar. Jadi memang ruang kita untuk bernegosiasi seakan-akan tertutup. Akhirnya saya mengajak imamnya mulai membangun diskusi pelan-pelan, sangat sulit buat kami. Dan dia menganggap bahwa ketika kita lebih berdaya, mendorong perempuan aktif di luar, itu sudah melanggar apa seperti nilai-nilai agama. Itu buat kami tantangan. Tapi kami mempercayai itu tantangan pendewasaan kami dan lebih kuat untuk tetap menegakkan keadilan untuk perempuan. Betul sekali. Perempuan-perempuan adat bersama Bu Rukmini bergerak walaupun tantangan ini luar biasa ya, dari segala sektor ya, dari internal di rumah pun juga iya, agama iya, dari masyarakat juga lebih iya. Dan ada tidak kadang perasaan pengen, okay, kayaknya lebih baik saya di rumah ngurus anak, atau apa yang buat Bu Rukmini akhirnya terus ayo mendorong saya tidak boleh pensiun? Awalnya tantangan-tantangan itu kami merasa bahwa ya memang ini resiko yang harus dilalui. Cita-citaku tuh belum tergapai. Jadi saya selalu bilang bahwa itu masih di langit, karena targetnya perempuan harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya tidak mau dengar lagi kata-kata orang yang selama ini ketika kami terlibat, apa juga kamu perempuan? Sudahlah, kekerasan dalam rumah itu karena perempuan, semuanya itu salah perempuan. Jadi perempuan itu sebenarnya tugasnya hanya patuh dengan suami, mengurus rumah tangga. Kalau tidak cukup itu tidak boleh bicara, pokoknya dia harus diam. Ya tidak usah sekolah, sekolah juga nanti juga di rumah. Kata-kata itu yang selalu didengarkan, dan ketika kekerasan, jadi saya pikir ini saya harus berjuang, saya tidak boleh berhenti. Ya kalaupun saya meninggal di dalam perjuangan belum berhasil, tetapi saya minimal semua perempuan itu sudah tahu komitmen saya, cita-cita saya, pasti akan ada yang melanjutkan. Jadi selalu saya bilang itu notava. Jadi notava itu sama dengan membuka tanah sawah yang nantinya saya buka lama sekali, hasilnya saya tidak akan nikmati, tapi yang akan menikmati anak cucu. Oke, generasi selanjutnya. Ya, generasi selanjutnya. Jadi saya pikir pekerjaan ini notava. Dan ketika diartikan di Indonesia, selalu mereka tanya, kenapa Ibu Rukmini suka sekali dengan ini walaupun sakit, tetap ketika bicara dengan perjuangan perempuan pasti pergi. Saya pikir ini ada bayarannya sangat mahal. Selalu saya terima transfernya di bank cabang akhirat. Iya. Jadi selalu menerima itu, saya damai hatiku ketika perempuan yang ketika mendapatkan informasi dari saya, dia mulai berjuang. Dan di Ngatatoro 400 lebih perempuan itu sudah berdaya. Itu sudah semua lini pengambilan keputusan itu direbut oleh perempuan, mulai dari BPD, kaur keuangan, sampai kaur-kaur yang lain itu mereka rebut. Kalau di tingkat kelembagaan desa juga, lembaga adat juga begitu. Mereka sudah sangat aktif. Bahkan menjaga hutan, bunyi sensor itu mereka tanya, itu siapa? Izin dari kapan? Kamu tahu ambil wilayah mana? Apakah itu Wanang Kiki, Wana Pangale? Jadi kearifan itu mulai dikembalikan oleh perempuan. Betul, kontrol itu kepada perempuan. Juga sistem bercocok tanam yang selama ini mereka tidak perankan, mereka tidak lakonkan, itu dikembalikan oleh mereka. Jadi itu buat saya kepuasan. Pendidikan, lebih banyak yang sarjana perempuan sekarang presentasinya. Banyak sekali yang sekolah dengan leluasa, dan orang tua sudah tidak lagi menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah. Tapi mereka pikir ternyata anak-anak itu wajib sekolah, mau perempuan maupun laki-laki. Luar biasa perubahan yang ibu bawa di Ngatatoro. Tapi perubahan ini tidak stop sampai di situ, karena ibu bilang tidak akan pernah pensiun dari perjuangan ini. Akan lebih tinggi lagi levelnya, dibawanya sama Bu Rukmini ke level di Kulawi. Tapi nanti kita tahan ceritanya. Ini lebih menarik Sobat Nusantara. Pastikan Anda tetap bersama Radio Gaung Aman. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the Indigenous peoples concerned. Thank you. Rei Ita. Halo sahabat Nusantara, aku Rei Sibara Kamentawai. Kineget Ainwarep Kam Radio Gaung Aman. Suara masyarakat adat Nusantara. Sura Sabeu. Kembali lagi sahabat Nusantara di Radio Gaung Aman, dan kami tidak terasa nih hampir di segmen terakhir, tapi kita tetap melanjutkan obrolan saya bersama Ibu Rukmini Toheke dalam membahas mengenai kiprah perempuan adat dalam mendorong revitalisasi kelembagaan adat. Sangat luar biasa cerita Ibu Rukmini berjuang bersama masyarakat adat yang sebegitu tantangannya luar biasa bagi perempuan. Ini luar biasa sekali bagi perempuan dari segala aspek, mulai dari kehidupan di rumah tangga, rumah sendiri, masyarakat, bahkan agama pun juga menjadi tantangan. Tapi terus bergerak tahun 2001 sehingga posisi Tina Ngata kembali lagi di Ngata Toro. Perjuangan Bu Rukmini tidak berhenti sampai situ. Masuk lagi ke level yang lebih tinggi, ada di Kecamatan Kulawi. Ini bagaimana prosesnya Ibu membawa suatu perubahan dari Ngata Toro sampai ke Kulawi? Ya, untuk masuk di Kecamatan Kulawi itu kebetulan ada dua desa, yang desa induk itu Bola Papu, ibu kota kecamatan itu. Kami awalnya memang perasaan batin itu sangat tertekan untuk datang ke sana karena sudah otomatis itu mendapatkan pelecehan. Jadi sebenarnya perjuangan perempuan ini juga sekaligus memberikan persepsi masyarakat itu supaya sistem perbudakan itu hilang. Di Kulawi dulu itu ada strata masyarakat itu Maradika. Maradika? Maradika itu bangsawan-bangsawan, okay. Terus tetua Ngata, orang-orang tua yang tertinggi, misalnya kita Tina Ngata dan Tom Ngata. Terus ada Todea, terus ada Batua. Batua ini budak. Oke. Okay. Budak inilah yang sebenarnya buat saya yang mendapatkan kehidupan yang terdiskriminasi, hanya bisa mengerjakan sawah orang tanpa digaji, membantu orang dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan. Todea saja sulit. Nah, dalam kegiatan kami untuk masuk di Desa Bola Papu itu bagaimana menyampaikan bahwa perjuangan panjang kami di Ngata Toro sudah diakui dalam kelembagaan adat, sudah bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, ingin kami berbagi. Berbagi. Pada saat itu berbagi, kepala desanya, juga perangkat desanya, tokoh-tokohnya diundang, kelompok perempuan PKK-nya dengan seragamnya yang bagus, pakai sepatu pantofel, mereka duduk dan semuanya itu memandang kami itu sangat hina lah. Dianggap bahwa pertama dianggapnya itu Desa Ngata Toro itu di bawah strata dari Kulawi. Kulawi Bola Papu karena mereka induk kecamatan. Terus masyarakatnya dianggap juga bahwa mereka lebih tinggi derajatnya daripada kami. Jadi dengan situasi itulah ketika kami menyampaikan apa yang kami sudah lakukan di Ngata Toro, itu mereka pandang sebelah mata. Oke. Akhirnya pada saat itu kami tidak putus asa, kami minta pertemuan itu 3 hari. Hari pertama kami menyampaikan bahwa kami akan melakukan pendokumentasian hukum adat. Waktu itu kebetulan kami difasilitasi oleh Asia Foundation, pendokumentasian hukum adat yang ada kaitannya dengan Tina Ngata, peran perempuan. Setelah itu kami juga akan melakukan pertanian organik, mengembalikan karena pengetahuan dulu itu sebenarnya organik semua. Terus kami juga melakukan pengembangan budaya pada saat itu. Akhirnya satu persatu kami menyampaikan. Besoknya mereka datang karena kami pakai baju adat, mereka juga sudah ikutan pakai baju adat. Pakai baju adat. Hari ketiga itu sudah sama, sudah akrab. Mereka sudah tidak mau duduk di kursi yang berlainan dengan kami, tapi sudah sama-sama, sudah mau berfoto bersama, sudah mau berdiskusi, dan mereka sadar, iya ya, ternyata Kulawi ini dikenal perjuangannya, yang salah satu jalan di Kota Palu itu Tovua Langi yang tidak lanjut, itu pejuang Kulawi, pahlawan Kulawi yang menentang Belanda bersama-sama dengan Hangkalea. Sejarahnya saja hanya disampaikan dalam sejarah itu Tovua Langi hanya laki-laki yang ditonjolkan. Hangkalea itu tidak ada. Nanti saya perjuangkan sekarang sudah ada, mau dorong patung Hangkalea, apa tugu Hangkalea, itu baru sekarang. Tapi baru ada Tovua Langi. Hangkalea itu disembunyikan, padahal pada saat itu dia raja yang betul-betul. Di tempat lain sudah ada penjajahan Belanda, di Kulawi itu masih tertantang, masih dia sangat kuat. Dan dia punya strategi, ada satu jalan masuknya Belanda itu namanya Hadaunta. Itu orang-orang kalau Belanda mau masuk, dia suruh naik di atas pohon semua dengan batu-batu besar. Kalau Belanda lewat dikasih jatuh batu dan semua meninggal, tidak ada yang bisa lolos. Nanti ada pengkhianat lewat di sungai, merakit di sungai, itu baru lolos penjajahan Kulawi. Jadi seperti itu, pada sudah mau masuk abad 13 ya, okay, baru lolos. Di akhir penjajahan. Oke, okay. Ini sejarah sebenarnya ya? Sejarah sebenarnya. Itu yang dicerita oleh Tabe. Almarhum Tohola Palemba, almarhum Lawi Tiku, almarhum Rinyo Tiku. Itu yang buat kami almarhum itu yang sejarah-sejarah yang menceritakan kepada kami. Nah, ketika masuk di Bola Papu dengan begitu, mereka sadar betul bahwa iya ya, Tinangata Hangkalea itu ada di Bola Papu. Kok kita selama ini hanya sebagai penonton, pakai baju seragam, pakai pantofel, tapi tidak pernah menyusun program yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai PKK tingkat kecamatan. Hanya mau melaksanakan juknis yang sudah disusun dari pusat dan sudah diatur oleh pemerintah desa, karena dianggap perempuan itu tidak tahu apa-apa, hanya boleh melaksanakan. Nah, mereka sadar bahwa pentingnya kita terlibat dari prakondisi, dari menyusun bersama sampai pengambilan keputusan, bahwa itu pengakuan utuh Tinangata. Jadi itu yang dilakukan di kecamatan, akhirnya itu diakui. Sampai ke Desa Matauwe juga kami melakukan pertemuan besar situ. 66 desa pada saat itu saya sendiri perempuan, dan semua bapak-bapak pada saat itu yang saya disiarkan di Metro TV juga diwawancara, bahwa itu juga mau mengembalikan peran Tinangata yang mereka semua ketahui dan pura-pura tidak mau ketahui. Oke. Jadi itu 2011 sampai sekarang mereka sudah sangat terlibat dan mereka tahu. Saya sempat dikasih penghargaan dari Perhimpunan Pemuda Adat Kulawi sebagai tokoh pejuang perempuan, walaupun hanya plakat, tapi saya dihargai sebagai tokoh perempuan yang mengembalikan peran Tinangata. Wow, 66 desa yeah, akhirnya mengembalikan yeah, Tinangata yang selama ini sejarahnya yeah, yang tadinya tahu pura-pura tidak tahu. Kedepannya Bu Rukmini, perjuangan yang dilakukan Bu Rukmini untuk perempuan posisi Tinangata, mau apa lagi yang dilakukan ke depan? Ya, kami dengan adanya peraturan Gubernur Sulawesi Tengah itu, saya dipercayakan untuk melakukan sosialisasi advokasi itu ke 12 kabupaten satu kota. Okay. Ini kami lagi merancang pembicaraan itu karena sudah masuk di Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah. Itu kami akan mendapatkan fasilitas dari Gubernur. Kedepannya harapan terbesarnya itu kelembagaan-kelembagaan adat kampung itu, setiap desa itu harus betul-betul dikuatkan, mulai peningkatan kapasitasnya, ada pengakuannya dan fasilitasnya. Kebetulan undang-undang desa itu kan memfasilitasi di desa itu cukup banyak biaya. Jadi itu yang harapannya akan dikawal sama-sama supaya peran itu berkelanjutan. Generasi muda itu mereka tahu dari awal di kelembagaan kampungnya bagaimana memberikan peran yang sama. Bahkan kami mendorong itu mulai desa, mendorong desa adat ya, tapi dalam proses persiapan sampai ke 3 sekolah di kampungku itu dipersiapkan untuk mendapatkan tentang mulok pranata adat, supaya mereka tahu adat dari awal, tidak ada rekayasa bahwa Tinangata itu tidak ada, tapi Tinangata itu mulai orang kenal dari awal sampai akhir. Oke, ini sudah masuk proses? Sudah masuk proses. Oke, dan masih terus akan terus, ya, terus digodok ya sama ya, Bu Rukmini ke depannya. Luar biasa. Ya, bahkan saya sudah sejak tanggal 1 Desember sampai sekarang itu sudah banyak tinggal di kampung, banyak di Ngatatoro karena untuk mengawal yang dari kampung, dan kalau ke kota untuk pertemuan Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah itu tinggal apa mobile lebih aja. lebih baik menjaga, karena buat saya memperjuangkan sama-sama kepentingan itu walaupun tantangan banyak itu mungkin lebih mudah, tapi mengawal komitmen itu jauh lebih sulit. Lebih buat sulit. Saya. Iya, gitu. Betul sekali. Tidak terasa hampir 1 jam Ibu Rukmini kita menemani Sobat Nusantara di siang hari ini. Terima kasih telah berbincang-bincang seru dan perjuangan perempuan adat terus bergerak maju sampai kapan. Tidak boleh pensiun. Pasti tidak boleh pensiun. Akhirnya Sobat Nusantara, kami undur pamit. Saya Titi Pangestu. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.